Setelah dari asal mula musik Bali yang seluruhnya adalah keturunan dari Majapahit, kecuali hanya ada 9 desa di Bali yang asli orang Bali, tapi semua kerajaan di sana adalah keturunan Majapahit. Sekarang kita masuk ke Sriwijaya. Ini himne kerajaan Sriwijaya. Anda perhatikan notasinya, nadanya Jawa, tetapi ritmenya, kendangnya Melayu. Tolong kita kenali kembali leluhur kita, tanah air asli kita. Dari Indonesia Timur. Yeah. ke negeri Cina. Tenaya pari Kesatria-kesatria yang akan membangkitkan negeri yang ditenggelamkan oleh Eropa dan semuanya. Tetapi kita akan bangkit karenamu ya Allah. Kita akan bangkit karenamu ya Allah. Kita akan bangkit ya Allah. Ya.